Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa yamassarul ihwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam penjelasan firman Allah jalla wa as yang dinukilkan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Ayat ini memuat dasar bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan hamba yang lainnya, hendaknya ta'awun mereka, pergaulan mereka, persahabatan mereka adalah ta'awun, persahabatan, tolong menolong dalam rangka untuk menggapai mardhatillah, dalam rangka untuk merealisasikan amal ketaatan pada Allah jalla wa ala. Kita nukilkan kemarin pokok bagaimana seorang hamba bisa bermuamalah baik bersama sesamanya dari penjelasan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Di sini ada beberapa catatan penting yang perlu kita ketahui tentang pokok-pokok bagaimana kita bermuamalah bersama manusia. Maka di antara pokok-pokok yang perlu untuk kita ketahui dalam rangka untuk menjalin muamalah yang baik bersama manusia, yang pertama hendaknya pergaulan kita dengan sesama kita itu harus pergaulan yang tegak di atas pondasi pergaulan seorang hamba bersama Allah. Sehingga ringkasnya, hendaknya pergaulan kita bersama sesama manusia itu dalam batasan apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah. Artinya pergaulan kita itu lillah wa fillah, benar-benar karena Allah, untuk Allah. Kemudian hendaknya hubungan kita dengan sesama manusia itu harus dalam bingkai aturan syariat Allah. Artinya muamalah kita itu harus mahkumah, muamalah yang dibatasi dengan syariat Allah, bukan muamalah yang bebas tanpa batas, tapi tetap harus dibatasi dengan tuntunan syariat Allah, dibatasi dengan apa-apa yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Maka ketika hubungan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya itu yang pertama karena Allah, ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan syariat Allah, maka disitulah nanti akan terwujud kebaikan, berkah dalam hubungan mereka, dalam muamalah mereka, kebaikan maupun berkah di dunia dan di akhirat. Maka di saat itu akan tampak jelas makarimul akhlak, akhlak yang mulia di antara manusia. Karena apa? Karena hubungan mereka didasari lillah wa fillah dan juga mahkumah bisyariillah, dibatasi dengan syariat Allah. Maka akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk secara otomatis akan hilang. Contohnya, misalnya hendaknya yang mengendalikan hubungan kita dengan sesama manusia adalah saling cinta mencintai di antara mereka. Kalau hamba yang satu dengan hamba yang lainnya itu ada dasar saling mencintai, berarti apa? Ada sifat buruk yang segera akan terangkat, yaitu karohiyah wal hikat, saling membenci, saling iri dengki, otomatis akan hilang. Kenapa? Saling cinta mencintai. Kalau yang mendasari muamalah hamba yang satu dengan yang lainnya itu adalah al-ikhtiramul mutabadil, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, otomatis akan hilang satu perangai buruk, yaitu sifat al-isdira al-mutabadil, sikap atau sifat saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin akan saling menjelekkan? Di antara mereka saling menghargai, saling menghormati. Yang berikutnya, haruslah muamalah di antara sesama itu dibangun di atas upaya untuk menjaga wi'am, persatuan. Kalau masing-masing berusaha untuk menjaga persatuan dan ukhuwah, maka yang akan hilang di tengah-tengah mereka satu sifat jelek, yaitu as-sijar, itu perselisihan, percekcokan di antara mereka, perpecahan, itu akan hilang. Karena apa? Masing-masing saling berupaya untuk menjaga persatuan di antara mereka. Kemudian hendaknya yang mendasari muamalah hamba yang satu dengan yang lainnya itu sifat ta'awun wa takaful, yaitu saling tolong menolong di antara mereka dalam kebajikan dan takwa tadi. Saling menutupi kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Kalau hubungan di antara mereka dibangun di atas dasar saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bantu membantu, dibangun di atas albir wa takwa, maka akan otomatis hilang dari masyarakat tersebut sifat ananiyah, egoisme, sifat takotul, artinya saling membunuh karakter, menindas. Ini akan hilang karena apa? Mereka saling ta'awun. Oh, melihat ini saudara kita kok apa sudah berusaha membangun usahanya, ternyata keusahanya kian hari kian mati, artinya enggak berkembang. Dibantu, didorong oleh teman-temannya, saling ta'awun bagaimana usaha bisa berhasil. Kalau ada sikap yang demikian, maka sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, takatul, bahkan membunuh kemajuan teman, itu akan hilang. Kenapa? Mereka benar-benar bermuamalah antara satu dengan yang lainnya itu dibangun di atas ta'awun wa takaful, saling tolong menolong dan saling bantu membantu, saling mengampu. Kemudian yang mendasari muamalah mereka hendaknya al-insab minan nafsi wattihamuha, harus ada sikap adil dari diri kita. Ketika terjadi mungkin khilaf, maka yang dituduh pertama kali harus diri kita. Kalau demikian, maka akan ada upaya muhasabah, artinya mengoreksi kembali kekurangan yang apa yang ada pada diri kita. Makanya akan hilang dari sifat buruk dengan adanya sifat insaf, yaitu sifat adil pada diri kita, bahkan lebih cenderung untuk menuduh diri kita, maka nanti sikap jelek, yaitu senantiasa membela diri dan menuduh orang lain tanpa dasar dan tanpa bukti, ini akan terangkat dengan sendirinya. Kenapa? Mudah menuduh tanpa bukti, ini adalah karakter yang buruk. Kalau ini berkembang, maka ini akan menjadi penyakit di tengah masyarakat muslimin. Maka yang terlebih dahulu yang harus dikedepankan adalah koreksi diri. kemudian menuduh diri. Mungkin saya yang salah. Apa kekurangannya pada diri saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, hendaknya muamalah kita dengan sesama itu harus benar-benar muamalah yang dipimpin oleh sifat ingin memberikan kebaikan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Maka kalau hubungan yang kita bangun di antara sesama kita, di antara saudara-saudara kita adalah ingin memberikan kebaikan, makanya akan hilang dari sifat buruk dalam pergaulan hamba yang satu dengan hamba yang lain adalah sifat memberikan kejelekan, menularkan kejelekan. Sehingga disebutkan oleh para ulama, mereka menyatakan kun ma'an nas kan nahl alladhi yaqau ala ahsani zuhur wa adhari zuru. Dalam bergaul, jadilah kamu bersama manusia itu seperti tawon. Tawon itu tidak hinggap kecuali pada bunga yang paling bagus, tanaman yang paling bersih. Dia akan mengambil sari-sarinya dari bunga tersebut yang akan memberikan faedah bagi mereka dan faedah bagi selainnya, menghasilkan madu. Dengan itu akan membantu manusia. Maka da' masawi'ahum wa akhta'ahum, tinggalkan sikap mengorek-orek kejelekan orang lain, menyalah-nyalahkan mereka tanpa bukti dan tanpa dalil. Wala takun kadzubab, jangan dalam bermuamalah kalian seperti lalat. Alladhi yaqau ala aqdaril asya wa yansuruha finnas wa yu'di bihal ahya. Karena lalat dia akan hinggap di tempat-tempat yang paling kotor, paling jorok. Dia akan membawa kuman-kuman dari tempat-tempat yang paling kotor, paling jorok tersebut, akan disebarkan kuman itu di tengah-tengah manusia, sehingga dengan itu dia menyakiti, mengganggu makhluk yang hidup. Apakah itu manusia, atau mungkin menularkan penyakit pada binatang, dan lain sebagainya. Tadi, kalau manusia dalam menjalin muamalah dengan sesamanya, dalam pandangannya adalah unsur kebaikan untuk manusia yang dia kedepankan, dia bermuamalah di atas asas ini, pondasi ini, dia sebarkan kebaikan di tengah-tengah mereka, maka jadilah dia itu seperti nahl, seperti tawon tadi. Adapun sekelompok manusia yang memang tabiatnya itu adalah unsur kejelekan yang dia berikan pada manusia, maka dimanapun dia berada, ucapannya, perbuatannya, ini yang nampak adalah ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, sehingga akan menularkan kejelekannya kepada orang lain, karena dia membangun muamalahnya di atas asar, di atas kejelekan. Maka dia seperti lalat yang akan menyebarkan kejelekan. Kemudian wayasudu al-amal wayahtafi al-jadal, dalam bermuamalah itu yang dibutuhkan adalah amal nyata. Itu sebenarnya yang paling penting. Adapun jadal, banyak komentar, banyak kritik yang tidak membuahkan hasil, itu tidak bermanfaat dalam menjalin muamalah dengan yang lainnya. Ketika kita melihat satu amal itu adalah baik, sudah, kamu kerjakan. Sekecil apapun, kamu kerjakan. Daripada kamu hanya bisa komentar, oh ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begini, tapi gak ada kerjanya, gak ada wujud nyatanya, gak akan membuahkan apa-apa, gak akan memberikan apa-apa. Maka amal, nah kerja nyata yang dibutuhkan, bukan jadal, nah bukan komentar. bukan sekedar kritikan, tidak. Wa yasudu khuluqul ihsan wa yahtafi khuluqul isaa. Kemudian hendaknya yang mendasari muamalah kita adalah karakter memberikan kebaikan. Tadi khairukum anfa'ukum linnas. Maka yang akan hilang adalah karakter suka menimpakan kejelekan. Suka menyebar kejelekan. Yang berikutnya adalah yasudu khuluqul ithar wa yahtafi khuluqul athar. Yang mendasari muamalah kita dengan saudara-saudara kita adalah perangai ithar. Ini juga perkara yang sangat penting karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang bisa menggapainya. Ithar itu apa? Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Maka yang akan hilang adalah sifat atharoh. Sifat atharoh itu sifat meminta dipenuhi haknya, menyia-nyiakan kewajiban dia. Bagaimana ithar yang ditunjukkan oleh para sahabat, sahabat Ansor ketika datang sahabat Muhajirun. Di antara mereka ada yang belum punya pekerjaan, ditunjukkan diajak ke pasar, satunya ditunjukkan ladang. Di antara mereka ada yang belum nikah, diupayakan untuk apa, dicarikan jodohnya. Ini sifat ithar. Maka sifat asharah mementingkan diri sendiri, meraup segala yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, ini akan hilang secara otomatis, akan hilang. Yang berikutnya adalah wa yasudu as-sidqu wa yahtafi al-kadhibu. Hendaknya yang mendasari muamalah kita adalah kejujuran. Kalau muamalah kita itu dibangun di atas kejujuran, jujur dalam ucapan kita, jujur dalam amal perbuatan kita, maka kedustaan itu akan terangkat. Sehingga akan muncul tatanan kehidupan masyarakat yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam amal perbuatan. Kemudian juga sifat adil. Adil itu apa? Wad'u syai' ala makani, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau masing-masing bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kedzaliman itu akan terangkat. Yaitu apa kedzaliman? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini pengertian dzalim. Kalau masing-masing bisa adil, masing-masing bisa mengukur kadar dirinya sehingga dia bisa menempatkan segala hal pada tempatnya, maka kedzaliman akan terangkat. Maka akan lahir masyarakat yang adil. Wa yasudu khuluq tarkil malil haram wa tahtabi asalib jam'il mal min aujihil haram. Maka yang mendasari muamalah kita itu harus ada perangai, upaya yang kuat untuk meninggalkan harta yang haram atau mencari harta dengan cara yang haram. Maka akan sirna, terangkat dari tatanan kehidupan bermasyarakat uslub-uslub, gaya-gaya hidup mengumpulkan harta dari cara-cara yang apa haram itu akan terangkat dengan sendirinya. Wa yasudu khuluqu i'ta'il huquq wa yahtafil uquq wa man'il huquq. Yang mendasari muamalah kita dengan sama kita yaitu perangai, kita harus apa mendahulukan untuk memberikan hak, artinya menunaikan kewajiban. Maka yang akan hilang secara otomatis adalah sifat uquq, sifat durhaka dan sifat mencegah hak, tidak mau menunaikan kewajiban. Kemudian wa yasudu al-ma'ruf wa tahtafi al-munkarat. Hendaknya yang mendasari muamalah kita dengan sesama kita itu unsur al-ma'ruf. Kita harus berupaya untuk melakukan segala yang dikatakan ma'ruf dalam syariat. Kenapa? Kullu ma'rufin shadaqatun, kata Rasulullah. Setiap amal kebajikan dalam agama ini adalah sedekah. Maka dengan kita memiliki gaya hidup yang demikian, mengutamakan hal-hal yang baik, maka otomatis akan terangkat yaitu karakter suka melakukan mungkarat, kemungkaran-kemungkaran. Kemudian yang terakhir, dalam muamalah dengan sama kita itu harus didasari dengan sifat khuluq at-tatalu ila daril akhirah wa yahtafi khuluq as-sukh wal khirs ala dunya al-faniyah. Itu banyak apa kita itu melongok kepada kehidupan akhirat kita, artinya banyak merenungi kehidupan akhirat dalam segala aktivitas kita dengan pertimbangan dalam kehidupan akhirat kita ini bermanfaat tidak, tidak akan menjanjikan manfaat atau tidak. Kalau iya dijalankan, tidak ditahan, maka akan hilang di saat itu perangai suh, perangai bakhil, dan perangai tamak kepada dunia yang fana, yang akan segera sirna. Kenapa muncul sifat asuh, sifat karakter kikir, bakhil? Kenapa orang ketika memiliki karakter bakhil dan kikir, ini orang yang tidak punya istilahnya pandangan terhadap masa depan akhiratnya. Saya menurut dia, harta yang dia miliki kemanfaatannya itu hanya untuk urusan dunianya, sehingga dia kikir untuk dikeluarkan zakatnya, dia kikir untuk disedekahkan, dia kikir bahkan untuk dirinya sendiri dalam urusan-urusan dunianya sebelum urusan akhiratnya, sehingga menjadikan dia orang yang tamak terhadap dunia yang fana. Di saat kita bisa menjalankan perkara-perkara yang tentunya berat seperti yang kita sebutkan, ketika setiap pribadi dari kita bisa menjalankan yang demikian itu, maka manusia akan bahagia dalam kehidupan dunia mereka dan juga dalam kehidupan akhirat mereka. Mereka akan menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan dunia mereka maupun setelah kematian mereka, kalau dasar muamalahnya itu di atas albir wa taqwa seperti yang kita sebutkan tadi. Kita lanjutkan tentang definisi albirru wa taqwa. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauzi rahimahullah wal nadhkur min hadha mithalan wahidan yastadilu bihi ala ghairihi wa huwa albirru wa taqwa. Maka kita sebutkan di sini satu contoh saja. Yang contoh ini dengan contoh ini akan menjadi dalil bagi yang selainnya, yaitu hakikat makna albir wa taqwa. Apa itu hakikat albiru, apa itu hakikat at-taqwa? Qala rahimahullah, beliau jelaskan, fa inna haqiqatal birri huwal kamalul matlubu minas syai'i wal manafi'u lati fihi wal khairu kama yadulu alaihi istiqaqu hadhihi lafdati wa tasarifuha fil kalam. Maka hakikat makna albir, hakikat makna albir, makna kebajikan, apa itu makna dari kebajikan? Maka albiru kebajikan hakikatnya adalah al-kamalul matlub minas syai', kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu, itulah kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang sempurna yang diinginkan oleh setiap orang, itulah kebaikan. Wal manafi' allati fihi wal khair, kemanfaatan-kemanfaatan dan kebajikan-kebajikan yang ada pada sesuatu, itulah albir. Seperti yang ditunjukkan oleh derivasi atau pecahan dari lafaz ini dan juga tasrifan-tasrifannya dalam kalam. Wa minhu contohnya kata al-burru. Bur. Apa itu bur? Bur itu kita terjemahkan dengan gandum. Itu kalau dari biji-bijian. Kan hurufnya sama kan? Al-bir ini al-bur. Bidomi dengan dom. Kenapa biji gandum dinamakan dengan al-buru, dinamakan dengan al-bur, ba dengan ra? Lima nafi'ihi wa khairihi bil idafati ila sa'iril hubub. Karena adanya manfaat-manfaat yang banyak, kebaikan biji ini dibanding dengan seluruh biji-bijian yang lainnya. dan teruji bahwasanya biji gandum kandungannya itu lebih unggul dari biji-biji yang lainnya, beras mungkin dan yang lainnya. Tepungnya dari sisi manfaatnya mungkin juga lebih bagus dari tepung yang lainnya, sehingga dinamakan dengan albur, merupakan pecahan dari kata albir. Maka dinamakan gandum dengan albur karena mengandung sekian manfaat, mungkin untuk diabetes, untuk apa, banyak manfaatnya. Mungkin bisa dilihat itu di apa, rujukan-rujukan tentang manfaat dan kandungan yang terdapat pada biji albur. Wa minhu, diantara juga rojulun barun, dikatakan seseorang yang berbakti atau barun atau birun. Maka kata barun ini istilah untuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapakah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dikatakan oleh para ulama, atau sebagian para ulama menyebutkan, yang memenuhi tiga syarat, tiga poin. Yang pertama, anak yang bisa mengedepankan kepentingan atau maslahat kedua orang tuanya di atas kepentingan maslahat seluruh manusia selain kedua orang tuanya. Dari orang-orang yang dia dapati dalam apa kehidupannya. Kalau tidak bisa demikian seorang anak pada orang tuanya, pada ayah dan ibunya, dia belum bisa dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, tidak dikatakan anak yang barun biwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai dia bisa menjalankan apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan kedua orang tuanya. Apakah perintah dan larangan itu mencocoki keinginan dirinya atau tidak mencocoki? Selama dia tidak diperintahkan untuk perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan pada Allah. Kalau belum bisa menjalankan yang demikian itu, belum dikatakan sebagai anak yang barun biwalidayhi. Yang ketiga, seorang anak tidak dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sampai anak ini bisa mempersembahkan, berkhidmat, memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya, hal-hal yang sekiranya bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, membuat apa ceria, bahagia kedua orang tuanya, tanpa harus kedua orang tuanya itu meminta-minta kepada anaknya. Dalam keadaan si anak itu ketika menunaikan yang demikian, dia masih merasa belum bisa memberikan khidmatnya yang sempurna kepada kedua orang tuanya. Kalau belum memiliki sikap yang demikian, dia belum dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Misalnya bisa menuruti keinginan orang tuanya, kalau orang tuanya minta, "Le, saya tolong Bapak apa minta begini-begini." Artinya keinginan orang tuanya itu baru bisa dipenuhi kalau orang tuanya itu meminta. Bukan demikian. Hari sebelum orang tuanya minta, anaknya tahu yang menjadi kesenangan orang tuanya itu apa, yang menjadi selera orang tuanya apa. Dia penuhi dalam keadaan dia merasa belum bisa menunaikan kebaikan atau membalas kebaikan kedua orang tuanya. Juga kata kiramun bararah, malaikat-malaikat yang mulia, yang baik. Juga kata al-abror, ini adalah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik. Maka seluruh pecahan atau derivasi dari lafaz albir semuanya itu menunjukkan hal yang apa sifatnya itu disitu mengandung kemanfaatan dan kebaikan yang banyak, mengandung kesempurnaan yang diciptakan, diinginkan oleh setiap orang. Ini makna albir. Sehingga walbirru falbirru Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal birru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi wal kamali wal matlubi minal abdi wa fi muqabalatihi al ismu. Sehingga al bir ini adalah satu kata yang menghimpun segenap ragam-ragam kebajikan, kesempurnaan, dan segala yang diinginkan dari seorang hamba. Itulah definisi hakikat dari kata al-bir. Maka lawannya adalah al-ithmu, yaitu dosa. Fa fi hadisin Nawas bin Sam'an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lahu ji'ta tas'alu anil birri wal ismi. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan pada beliau, kamu datang untuk menanyakan tentang al-bir, kebaikan, dan tentang al-ismi, tentang dosa. Namun lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari dua jalur, dari jalur Ibnu Mahdi dari Muawiyah bin Salih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Yang kedua dari jalur riwayat Abdullah bin Wahab dari Muawiyah, yaitu Ibnu Salih, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Nufair, dari ayahnya, dari Nawas bin Sam'an. Itu tidak demikian lafadznya, bukan ji'ta tas'alu anil birri wal ismi, tapi dengan lafadz sa'altu Rasulullah anil birri wal ismi, faqala al birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrik wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Dalam riwayat yang kedua dengan lafaz fas'altuhu anil birri wal ismi, maka aku pun bertanya pada beliau tentang makna al bir dan makna al ism. Jadi ini apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, ini tidak sama dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Fal ismu kalimatun jami'atun lissururi wal uyubi allati yudammul abdu alaiha. Sebaliknya kata dosa itu adalah sebuah kata yang menghimpun segenap hal-hal yang jelek, segenap aib-aib yang seorang hamba itu tercela kalau melakukannya. Berarti bir itu kebalikannya. Berarti bir itu adalah katanya menghimpun segenap kebajikan, keutamaan, kesempurnaan yang terpuji seorang hamba ketika dia mengamalkannya. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.